Iya, terutama juga anaknya Zulfitra. Iya, adik saya yang cantik, Nova Karisma, dan juga sang suami tercinta. Selanjutnya, teman-teman, teman-teman yang cantik dan ganteng, Adit dan Devi, ya, betul ya. Selamat berkunjung baru, semoga berbahagia selalu, amin. Dan juga terima kasih atas kehadiran para undangan, khususnya yang tadi juga ada menyawar ya. Gimana ibu, semuanya sehat ya? Amin. Alhamdulillah. Iya ibu, kita coba dulu ya. Siap ya? Iya, sama Putra Kelana, coba lagi. Cesar, Cesar. Ya, semoga dua hari ini saya belajar juga berserta keluarga besar khususnya dapat terhibur. Yuk, tahu, digoyang. Tapi bukan yang sentral ya.